yang tak lepas milih. Paling cerdas koyo cacing di awoni. Koriyeno no ngerti. Loro iki nono tambiane duka kan. hatiku.